بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan insyaallah membaca matan dari kitab Irsyad Sari yaitu kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. قال المصنف رحمه الله والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة والإيمان kita meyakini mengimani membenarkan بأن الله تعالى bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala atla'a telah menampakkan, telah memperlihatkan nabiyahu sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma yakunu fi ummatihi, perkara-perkara yang akan terjadi pada umatnya ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Kalimatnya singkat, tetapi sangat luas maknanya dan perlu perhatian dalam memahami ucapan beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di sini. Ini adalah keyakinan kita Ahlu Sunnati wal Jamaah, mengimani bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat, satu-satunya zat yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Adapun para anbiya, para rusul, maka keyakinan ahlu sunnati wal jamaah bahwa beliau-beliau ini dengan kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah tetap tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib sama sekali, kecuali yang telah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengetahuinya, yang telah ditampakkan kepada beliau-beliau ini perkara-perkara gaib yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan. Adapun dengan sendirinya para anbiya war rusul, maka mereka-mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Namun ketika Allah tabaraka wa ta'ala mewahyukan kepada para anbiya war rusul perkara-perkara yang terjadi pada umatnya atau yang akan terjadi nanti terhadap umatnya, maka para anbiya war rusul tadi mengetahuinya setelah mendapatkan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan bahwa di antara prinsip ahlu sunnati wal jamaah adalah mengimani bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menampakkan, memperlihatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang akan terjadi pada umatnya hingga yaumul qiyamah. Bukan dengan sendirinya nabi mengetahui perkara gaib, tidak. Tetapi pada kalimat atla'ahullah, Allah lah yang menampakkan perkara gaib tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada penjelasan yang sangat bagus sekali dari Syekh Rabi hafizahullah terkait ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di sini. Kata beliau ketika menjelaskan kalimat ini, qad yafhamu ba'dul khurafiyyin annahu yathbutu علم الغيب للرسول صلى الله عليه وسلم. Dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari di atas, sebahagian para ahlu khurafat yang percaya dengan cerita-cerita dongeng, yang percaya dengan berita-berita dusta yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, yang menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui, memiliki ilmu gaib. Mereka akan memahami dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah demikian. Tuh lihat, Imam Al-Barbahari saja meyakini atau menyatakan bahwa Rasul mengetahui perkara yang terjadi pada umatnya nanti hingga yaumul qiyamah. Kita yang tidak paham bisa jadi dibenturkan oleh mereka. Kalian wahai ahlu sunnah, kalian wahai salafiyin, mengingkari Rasul mengetahui perkara gaib. Bukankah Imam Al-Barbahari adalah imam panutan kalian? Bala. Kita jawab iya. Mereka akan membenturkan. Itu lihat dalam kitab Syarh Sunnah. Imam kalian sendiri meyakini, menyatakan bahwa di antara keimanan adalah meyakini Allah Tabaraka wa Ta'ala menunjukkan perkara gaib kepada Rasul tentang apa yang akan terjadi pada umatnya hingga yaumul qiyamah. Kenapa kalian mengingkarinya? Akan dibenturkan seperti ini. Lantas bagaimana kita memahami ucapan Al-Imam Al-Barbahari? Apakah ucapan beliau salah? Jawabannya tidak. Tetapi bagaimana kita memahami ucapan beliau kalimat demi kalimat? Maka di sini Syekh Rabi Hafizahullah akan mengarahkan kepada kita apa sebenarnya yang dimaukan dan dimaksudkan oleh ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Maka kata beliau, lakin qala hadza ma'a tasrihihi bi anna Allah athla'a nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Ia bisa jadi sebahagian para ahli khurafat mereka menganggap ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini adalah suatu keyakinan bahwa Rasul mengetahui perkara gaib. Akan tetapi, ini yang perlu kita perhatikan. Akan tetapi ingat bahwa beliau, yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, mengucapkan kalimat ini disertai dengan kalimat tegas. Atla'ahullah. Bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dialah yang telah menampakkan apa yang akan terjadi pada umatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan sendirinya Rasul tahu, bukan dengan sendirinya Rasul mengetahui apa yang akan terjadi, tidak. Tetapi setelah beliau mendapatkan wahyu, sehingga tidak bertentangan ucapan Al-Imam Al-Barbahari dengan prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Hal-hal yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang akan terjadi nanti di yaumul qiyamah atau mendekati yaumul qiyamah berupa tanda-tanda al-kubra dari yaumul qiyamah. Bagaimana dajjal keluar, berapa hari dajjal mengelilingi bumi ini, apa saja yang dibawa oleh dajjal, itu semua perkara gaib. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakannya saat dajjal belum muncul. Beliau menceritakan secara rinci bagaimana ciri-ciri dajjal dan siapa yang akan mengikuti dajjal. Perkara gaib. Apakah beliau mengetahui dengan sendirinya? Jawabannya tidak. Beliau mendapatkan hal itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun keyakinan bahwa Rasul mengetahui segala sesuatu apa saja yang terjadi pada umatnya, ini baru butuh kepada dalil. Karena beliau tidak mengetahui perkara gaib kecuali sebatas apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perlihatkan dan Allah tampakkan kepada beliau. Qala li'anna ilmal ghaibi min khasaisillahi Tabaraka wa Ta'ala. Hal itu dikarenakan mengetahui perkara yang gaib itu adalah kekhususan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fallahu yutli'uhu yatafaddalu ala rasulihi fayutli'uhu ala ma sya'a min ilmil ghaib. Maka Allah lah, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memperlihatkan, menampakkan hal-hal yang akan terjadi tersebut kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yatafaddalu ala rasulihi. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keutamaan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan keutamaan ini. Fayutli'uhu ala ma sya'a min ilmil ghaib. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memperlihatkan kepada beliau, menampakkan bagi beliau bagian dari perkara-perkara yang gaib sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di luar itu, maka Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Bagaimana nanti akan disebutkan beberapa ayat dari Al-Quran yang menegaskan bahwa Rasul sama sekali tidak mengetahui ilmu gaib kecuali yang Allah tampakkan kepada beliau. Sukna ayatin fi ikhtisasillahi bi'ilmil gaib. Kami bawakan ayat-ayat yang menyebutkan tentang kekhususan mengetahui perkara gaib hanya bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang akan terjadi di kemudian hari, apa yang sedang terjadi saat ini, dan apa yang telah terjadi di masa-masa lampau seluruhnya, yang mengetahuinya hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang lain tidak tahu. Bahkan para malaikat yang diberi tugas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tugas-tugas tertentu, mereka tidak mengetahuinya kecuali setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkannya. Seperti malaikat penjaga rahim, dia baru akan menentukan segala sesuatu pada janin ketika telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat yang diperintahkan untuk meniup as-sur yang saat ini telah berada di mulutnya, dia tidak tahu kapan harus meniupnya. Menunggu perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala baru dia mengetahuinya. Malaikat yang ditugaskan untuk mengatur angin dan hujan, kemana dia harus menurunkan hujan, kemana dia harus mengarahkan angin tersebut, menunggu perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah Allah memerintahkan, baru dia menurunkan di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah seterusnya. Perkara-perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun para anbiya wal rusul, mereka mengetahui setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala menampakkan kepada beliau-beliau. Dan yang diketahui adalah perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak semua perkara gaib. Ini dibaca semua ini? Dibaca semua. وقال تعالى الله تبارك وتعالى juga berfirman wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, dan di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala semata. Ikhwani fid din a'azzakumullah, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar Rasul dengan kedudukan beliau yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar beliau tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tampakkan dan Allah perlihatkan kepada beliau. Balillahu Tabaraka wa Ta'ala ya'murur rasula bi an yukhbira an nafsihi annahu la ya'lamul ghaib. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan kepada umatnya tentang dirinya, tentang kondisi beliau, bahwa beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Allah perintahkan agar Rasul menyampaikan kepada umatnya, beliau tidak mengetahui perkara yang gaib. Sehingga jangan sampai ada di antara umatnya yang meyakini beliau tahu, bisa melihat perkara-perkara yang gaib. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada umatmu, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri kemanfaatan atau menolak mara bahaya. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri saja, Allah tabaraka wa taala memerintahkan agar beliau menyampaikan kepada umatnya tentang dirinya bahwa beliau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada dirinya sendiri atau menolak bahaya pada dirinya sendiri, illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Ini syahidnya. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku tahu perkara-perkara yang ghaib, hal-hal yang ghaib, lastakthartu minal khair, pasti aku akan lebih banyak lagi melakukan kebaikan. Wa ma massani yasu, dan kejelekan sama sekali tidak bisa menghampiri diriku. Kejelekan sama sekali tidak bisa menyentuh diriku. Kalau seseorang itu tahu yang ghaib. Namun lihat dalam perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih dengan meninggalnya sahabat-sahabat yang dicintainya. Kalau beliau tahu perkara ghaib, niscaya tidak akan mengutus beberapa pasukan untuk menempuh suatu perjalanan yang menyebabkan kematian mereka-mereka. Kenapa? Tahu yang ghaib. Oh, kalau seandainya diutus sekarang akan terjadi demikian dan demikian, maka ditunda. Kalau seandainya mereka diutus ke daerah ini, mereka akan tertimpa malapetaka demikian dan demikian, maka diurungkan atau dipindah tugaskan. Tetapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara ghaib, yang mengetahuinya hanya Allah tabaraka wa taala, maka beliau terkena luka dalam perang Uhud, para sahabatnya meninggal dalam tugas yang diembankan kepada mereka. Ini dalil yang sangat kuat yang menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara ghaib. Adapun yang beliau beritakan tentang kejadian-kejadian pada umatnya, semua itu murni pemberitahuan dari Allah tabaraka wa taala kepada beliau, dan beliau hanya memberitakan apa yang diberitahukan oleh Allah tabaraka wa taala kepada beliau. Selain itu, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku tahu perkara-perkara yang ghaib, lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Fahuwa la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui, tidak memiliki untuk dirinya sendiri kemanfaatan, demikian pula kemampuan menolak mara bahaya. Li'anna mulka ad-dharri wa naf'i min sifatillahi min sifatil khaliqi rabbil alamin wa ilmil ghaibi min sifati rabbil alamin. Karena kemampuan untuk memiliki manfaat dan menolak bahaya itu merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat Rabbul Alamin. Dan mengetahui perkara ghaib juga merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat yang khusus bagi Allah Rabbul Alamin. Tidak ada satu makhluk pun yang menjadi tandingan dan bersekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam permasalahan ini. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah benar, namun difahami oleh sebahagian orang dengan pemahaman yang salah dan keliru. Sehingga kita harus memahami apa yang telah disampaikan oleh Syekh Rabi hafizahullah, sehingga kita bisa memahami ucapan beliau dengan pemahaman yang benar. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.